jiwaku pada dunia ku hilang saat cintaku pergi. Cintamu menjadikan semangatku bagaikan angin melintas rindu mengisi kalbu. Cintaku lalu katakan cintamu masih untuk diriku. Tak terbayangkan ku tanpa cintamu. Dewi, kau lah cinta.